desaku gimana Tuhanku menitipkan aku nyanyi bocah-bocah di kala purnama nyanyikan pujaan untuk Nusa damai saudaraku subuhlah. Yeah, I need.